Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ وَمَنْ جَاهَدَ بِجِهَادِهِ وَاهْتَدَى بِهَدِيهِ وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْمِيعَادِ أَمَّا بَعْدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar ayat kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa amma ba'd ikhwati fillah wa khawati fiddin, para pemirsa akrama a'azani Allah wa ayakum. Sebelumnya mari kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada pagi hari yang sangat berbahagia ini, di hari ke-24 di bulan Syawal ini. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya, sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, di antaranya menunaikan salat subuh lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan selawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Taib ikhwati fillah wa khawati fiddin, para pemirsa a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah al-yawm nastamir dirasatana wa wasalna ila as-safha 125. Ya 125. طيب افتحه الصفحه 125 القلم يا ندخل الى التدريب الاول تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال ya. Jadi sekarang kita sudah berada pada halaman 125 ya, al-kalam ya, ad-darsu ats-tsalits wa arba'in. Sekarang kita sudah masuk ke pelajaran 43 ya. Al-kalam at-tadrib al-awwal tabadal al-hiwar ma'a zamilika kama fil misal. Na'am, ikra'i. Na'am, tarjimi. Na'am. Tabadal al-hiwar ma'a zamilik, saling bergantian al-hiwar, bercakap ma'a zamilika, bersama temanmu, kama fil misal, sebagaimana contoh ya. Unzuru ila as-surah awalan ya, lihat gambar, perhatikan gambar. Fi surah hunaka salasu kalimat, itu di gambar ada tiga kata ya. Hunaka kalima al-ghada wal-laham dan asyai ya. Ada kalimat al-wada'i, ada kalimat al-lahma, kemudian ada kalimat asyaya ya. Asalnya semuanya adalah marfu ya, al-wada'u, al-lahmu, asyayu ya, karena sudah kita pelajari bahwa isim itu asalnya marfu ya, asalnya dirafa ya. Akan tetapi di sini nanti seperti contoh bukan al-gada'u tapi al-gada'i. Ya, kenapa al-gada'i? Nanti akan kita lihat bahwa ternyata sebelum al-gada' itu ada harfu jarrin. Ada huruf jar di depannya yaitu fi. Makanya dia yang tadinya asalnya marfu menjadi majrur. Jadi dari al-gada'u menjadi fil-gada'i. Kemudian al-lahma. Ya, asalnya al-lahmu, asalnya marfu. Ya, sekarang mansub al-lahma. Ya, alamat nasabnya dengan fathah. Kenapa? Karena dia itu maf'ulun bihi. Ya, akulu al-lahma. Ya, demikian pula dengan asyaya. Asyaya asalnya asyayu, asalnya marfu. Dan kita lihat di sini dia dalam kondisi mansub. Kenapa mansub? Karena sama dia juga maf'ulun bihi, ya. Maka dia mansub, dia dinasab dengan al-fathah, ya. Taib, nanzur ila al-misal. Madza ta'kulu fil ghada'i? Al-jawab, akulu al-lahma. Wa madza tashrabu? Al-jawab, asyrabu asyaya. Ya, hadhihi as-surah al-ula. Al-an na'khud as-surah as-thaniyah. Al-fatur, ad-dajaj, al-qahwa. Naam. Madza ta'kulu fil fatur? Akulu dajaja. Naam. Madza tashrabu? Asyrabu al-qahwa. Naam. Taib, ma tarjama. Naam. Aku mengeluarkan ayam. Naam. Dan kalau minum, aku minum kopi. Naam, baik. Al-an na'khud as-surata as-salisata. Naam. Al-asyai as-salatata thumma al-haliba. Naam. Mada ta'kulu fil asyai akulu salatata. Wa mada tashrabu ashrabu al-haliba. Naam. Baik, ya. Madza ta'kulu fil 'asha'i? Ya, akulu as-salatata. Wa madza tashrabu? Ashrabu al-haliba. Tayyib, al-an ar-rabi'ah. Madza ta'kulu fil ghada'i? Akulu as-samaka. Naam. Madza tashrabu? Ashrabu al-ma'a. Naam. Tayyib, madza ta'kulu fil ghada'i? Mada ta'kulu fil ghada'i? Akulu as-samaka. Wa mada tashrab? Ashrabu al-ma'a. Tayyib, al-an al-akhirah. Mada ta'kulu fil fatur? Akulu dajjaja. Wa mada tashrab? Ashrabu syaya. Tayyib, mada ta'kulu fil fatur? Akulu ad-dajaja. Wa mada tashrab? Ashrabu asyaya. Tayyib, intahayna min at-tadrib al-awwal min al-kalam. Al-an nantakil aw na'khudh at-tadrib ath-thani. Ya, tabadal al-hiwara ma'a zamilika kama fil mithal. Naam, ikra'i. At-tadrib ath-thani tabadal al-hiwara ma'a zamilika kama fil mithal. Naam. At-tadrib ath-thani tabadal al-hiwara, ya, tabadal saling bergantian al-hiwara bercakap, ya, percakapan ma'a zamilika bersama temanmu kama fil mithal sebagaimana contoh, ya. Unzuru ila as-surah. Ya, unzuru ila as-surah fi surah, ya, fiha surah as-samak. Ya, jadi gambarnya gambar ikan, ya. Taib, hadhil kalimah as-samak, ya, sana ja'aluha ala sabilil misal. Jadi kita nanti jadikan seperti contoh, ya. Al-misal, hunaka soal madza tatlub. Ya, mana madza tatlub? Naam, apa yang kau minta, ya. Taib, al-jawab ba'da samaki min fadlik, ya. Jadi hadhil kalimah, ya, allati sanuhawwiluha. Jadi kata as-samak ini yang akan kita ganti ba'da samaki min fadlik. As-su'al madha hadha, la, laysa as-su'al jawab, hadha huwa as-samak, ya, syukran, ya. Jadi madha tatlub ba'da samaki min fadlik, hadha huwa as-samak, syukran. Tayyib, al-an na'khudh as-surah ath-thaniyah al-fakihah. Naam. Naam. Tayyib, madza tatlub ba'da al-fakihati min fadlik? Hadhihi, ya. Naam, hadhihi hiya al-fakihah. Ya, kalau as-samak hadza huwa karena mudzakkar, ya. Tapi kalau al-fakihah, al-fakihah ini muannas, maka kita tidak katakan hadza huwa tapi hadhihi hiya al-fakihah. Syukran. Naam, al-an al-qahwa. Madza tatlub ba'da al-qahwati min fadlik? Hadhihi. Baik. Mada tatlub ba'dal kahwati min fadlik. Hadihi hiya al kahwa. Syukran. Naam. Taib. Al ma. Taib. Mada tatlub ya ba'dal ma'i min fadlik. Hadha huwa al ma. Naam. Taib. Al-an asyai. Mada tatlub ba'dal syai min fadlik. Hadha huwa syai. Taib. Taib asyayu ya. Madza tatlub ba'da syai min fadlik? Hadza huwa asyayu ya. Jadi ini tehnya. Syukran ya. Taib. Al-an nantakil ila tadrib as-salis ya. Nantakil ila tadrib as-salis. Tabadal al-hiwara ma'a zamilika kama fil misalain. Naam. At-tadrib as-salis Naam. Taib. Unzuru ila aswar ya. Jadi di sini ada aswar. Aswar jamak dari asura ya. Hunaka arba'u suwar. Jadi di sini ada 4 kata ya. Ada 4 gambar ya. Wa likulli sura ya, dan setiap gambar itu kalimah. Ada 1 kata ya. Jadi misal syayun ya, kemudian ada kahwatun, kemudian ada lahmun, kemudian ada samakun ya. Hadhihi suwar ya, jadi gambar-gambar ini sanaj'aluha, kita akan jadikan ala sabilil misal, seperti contoh ya. Hunaka al-misalan, jadi di sana itu ada dua contoh ya. Kalau yang tadi kan kama fil misal, sebagaimana contoh. Al-an kama fil misalain ya, jadi hunaka misalain, hunaka misalani itsnani, jadi ada dua contoh ya. Al-misal al-awwal, as-su'al, hal tashrabu syaya ya. Hal tashrabu syaya, al-jawab, la ufaddilul kahwata ya. Jadi kita jawab tidak, kita menyanggah ya. La ufaddilul kahwata. Hal tashrabu syaya, apakah engkau meminum teh? La ufaddilul kahwata, tidak, saya lebih memilih kopi, atau saya lebih mengutamakan kopi. Al-misal as-sani ya, kalau yang tadi tashrab, minum ya, di al-misal as-sani ini takul ya, makan ya. Al-misal as-sani, hal ta'kulu al-lahma? Hal ta'kulu al-lahma? Al-jawab, la ufaddilu samaka. Ya, jadi di sini juga menyanggah ya. Jadi tidak diiyakan, tidak na'am, akan tetapi di sini disanggah ya. Dinafikan gitu. Jadi la ufaddilu as-samaka. Ya, tidak, saya lebih memilih ikan ya. Baik, al-an na'khudz as-surat al-ula ya. Al-aruz, khubaz, halib, ma. Naam. Hal ta'kulu al-aruzza la ufaddilu khubza. Naam. Hal ta'kulu, hal tashrabu. Ta'kulu la tashrab awalan. Hal tashrabu. Hal tashrabu al-halib. Naam. Hal tashrabu al-haliba. Jadi di sini halib, halibun ya, nakirah, tidak memakai alif lam ya, maknanya tidak definitif ya. Di contoh kita jadikan ma'rifah, kita tambahkan alif dan lam ya. Halibun jadi halibun jadi al-halibu ya. Ma'un jadi al-ma'u ya. Haliban jadi al-haliba. Ma'an jadi al-ma'a ya. Hal tashrabu al-haliba la ufaddilu al-ma'a. Ya, baik. Al-an aruz khubz. Naam. Hal ta'kulu al-aruzza la ufaddilu al-khubza. Baik. As-sura ats-tsaniyah. Hal tashrabu al-ma'a la ufaddilu al-qahwa. Naam. Hal tashrabu al-ma'a la ufaddilu al-qahwata. Tayyib, inab. Hal ta'kulu al-inaba la ufaddilu al-qahwata. Naam. Hal ta'kulu al-inaba la ufaddilu al-qahwata. Ya, tayyib. Al-an nantakil ila at-tadrib ar-rabi. Ya. Tabadal as-su'ala wal jawaba ma'a zumala'ika. Naam. Taib, tarjimi. Latihan keempat, bergantianlah dalam bertanya jawab bersama teman-teman. Naam ya. Jadi tabarali su'ala wal jawab, saling bergantian bertanya dan menjawab, ma'a zumalaika. Ya, zumalaika jamak dari zamilika, ma'a zamilika, ya. Jadi bersama teman-temanmu, ya. Jadi di sini semacam pertanyaan yang bersambung, ya. Pertanyaan yang bersambung. Jadi satu orang bertanya, kemudian tanya lagi temannya, kemudian tanya lagi temannya. Naam, nabda. Aqulu al-lahma. Aqulu al-lahma. Aqulu al-dajjal. La. Naam, anti. Naam. Aqulu kuli aqulu al-lahma. Aqulu al-lahma. Madza ta'kul? Aqulu ad-dajjaja. Madza ta'kul? Aqulu al-arza. Madza ta'kul? Aqulu al-khubza. Madza ta'kul? Aqulu ad-dajjaja. Madza ta'kul? Aqulu as-samaka. Madza ta'kul? Akulu al-fakihata, madha ta'kul? Akulu al-inaba, madha ta'kul? Akulu at-tamra, ya, wahakadha, ya. Ini namanya pertanyaan yang berantai, ya. Taib. Al-an antakil ila tadrib al-khamis. Tabada lil hiwara ma'azamilika kama fil misal. Na'am, ikhra. Tadrib al-khamis tabada lil hiwara ma'azamilika kama fil misal. Na'am, tarjimi. Naam. Taib, tabadalil hiwara ma'a zamilik, saling bergantian bercakap ma'a zamilika bersama temanmu kama fil misal sebagaimana contoh. Ya, unzuru ila as-surah. Ya, fi surati hunaka arba'u kalimat. Ya, itu digambar ada 4 kata, ya. Ada al-ghada, kemudian walidi, kemudian walidati dan jaddi. Ya, hadhil kalimat ya kulluha satatagayyar. Jadi kalimat-kalimat atau kata-kata ini yang tadi sudah saya bacakan ini akan berubah nanti. Ya, ala hasabi surah ala hasabi as-suar al-ukhra, ya, sesuai dengan gambar-gambar yang lain, ya. Sesuai dengan gambar-gambar. Jadi akan berubah nantinya, ya. Taib. Nanzur ilal misal. Ya, as-su'al ainal ghada'u, ya. Ainal ghada. Ya, hadhil kalima satatakayyar. Ainal ghada'u. Al-jawab, al-ghada'u alal ma'idah. Ya, al-ghada'u alal ma'idah. Tayyib, al-ghada' aydan satatakayyar. Ya, ala hasab as-surah. Ya, ana jaw'anu jiddan. Ana jaw'anu jiddan. Ya, hadhil jumla la tatakayyar. Ya, ladaina duyufun. Wahakadha hadhihi al-jumla la tatagayyar. Man walidi. Nah, hadhihi al-kalimat allati sanughayyiruha. Ya, jadi kalimat-kalimat inilah nanti yang akan kita rubah. Walidi wa walidati wa jaddi. Naam. Tayyib, na'khud as-sura ats-tsaniya. Naam. Aina al-fatur? Naam. Naam. Naam, ya. Jadi yang berubah akhi, kemudian ukhti dan ammi. Taib. As-sura as-salisa. Al-asha. Naam. Aina al-asha'u? Al-asha'u ala al-ma'idah. Ana jaw'anu jiddan. Ladaina duyufun. Man ammi wa ammati wa jaddati. Naam. Taib. Al-akhir. Aina al-wada'u? Al-wada'u ala al-ma'idah. Ana jaw'anu jiddan. Naam. Baik. Al-an antakil ila at-tadrib as-sadis alif. Naam. Ajib anil asilati taliyah. Naam. Tafadhali. Naam, ikra. At-tadrib as-sadis. Ajib anil asilati taliyah. Naam. Tafian menam. Jawablah soal berikut. Naam. Kewajiban tak perlu kelayau, aku terasa kewajiban. Nah, tarjimi soal. Nah. Berapa kali kau makan dalam sehari? Aku makan di pos. Nah, mas. Nah, asani. Mada tak perlu kelayai, aku sangka. Nah. Kamu makan pada siang hari, aku makan di الآن وماذا تأكل في الفطور؟ أكل الدجاجة. سأفهم مكان مكان سأت مكان شيء سرابا. نعم أكل مكان أيام. نعم. وماذا تأكل في العشاء؟ أكل لحمة. سأفهم مكان سأت نعم. أكل مكان أيام. ما وزنك؟ نعم كم؟ Sesuai yang ini aja yang percakapan. Berapa kilo? 69. Naam, taib, asadis. Ya, mana ada tukar dulu minasyarab, tukar dulu kopwa. Apa yang kamu pilih dari minuman? Aku lebih memilih kopi. Naam. Ada tukar dulu minasyarab, tukar dulu tambah. Dan apa yang kamu pilih dari buah-buahan? Aku memilih kurma. Taib. Kalau tak syarabu syaya, Naam. Apakah kamu minum kok teh? Ya. Hal anta jauhan. Naam. Apakah kamu lapar? Ya. Hal anta samin. Naam ya. Gemuk tidak? Naam. Taib. Intahaina minal kalam ya. Kita sudah selesai dari al-kalam. Al-an antakil ila ad-darsi ar-rabi wa arba'in. Ya, al-qira'ah. Sekarang kita masuk ke pelajaran Ar-Rabi' wa Arba'in, pelajaran yang ke-44 ya, al-qira'ah. Kalau tadi al-kalam, sekarang al-qira'ah ya. Taib, ikra'i al-qira'ah. Al-qira'atu at-tadribul awal ikra' thumma du' alamat as-sahih bijanibil kalimataini al-mutaqarrabataini fi kulli majmu'atin. Naam, tarjimi. Yang pertama, bacalah, kemudian tekanlah tanda checklist di samping dua kata yang al-mutatabiqatain. Naam. Al-mutamatsilatain. Naam. Di setiap kotak. Naam, setiap kotak. Taib, ya, jadi permintaannya iqra, bacalah, thumma du' alamata sahihin, kemudian letakkan tanda benar. Bijanibil kalimataini al-mutatabiqataini, di samping dua kata yang sesuai. Fi kulli majmu'a, pada setiap kotak ya. Taib, al-majmu'a al-ula ya, al-majmu'a al-ula, yang pertama, kotak yang pertama. Naam. At-tubina tufadilina tufadilina. Naam. Naam, ba'wa jim ya. Tatlubina tufaddilina tufaddilin ya. Jadi al-mutatabiqatan di sini adalah tufaddilina da tufad ba dan jim tufaddilin ya, ini al-mutatabiqatan. Baik. Asaniyah. Wajibatun. Naam. Wajibatun. Naam, alif wa ba ya. Wajibatun al-mutatabiqatan ya. Amma wajibatun hadza laysat mutatabiqatan. Naam, taib. Asalis. Kubuzun al-kubuzu al-kubuzu. Naam, ba wa jim ya. Al-kubuzu ya. Jadi di sini memakai alif lam ya. Taib, ada yang tidak pakai alif lam. Perbedaannya kalau memakai alif lam itu namanya ma'rifah ya, definitif. Kalau tidak memakai alif lam namanya nakira atau tidak deh, tidak definitif. Naam. Taib, rabi'ah. Naam. As-samaku ya, alif wa ba. Taib, at-tadrib as-sani. Naam, ikra. At-tadrib as-sani, ikra thumma du' alamat as-sahih bijanib al-jumlataini al-mutatabiqataini fi kulli majmu'atin. Naam, tarjimi. Bacaan kedua, bacalah, kemudian letakkanlah tanda checklist di samping dua kalimat yang dua jumlah. Naam, dua kalimat sahih. Naam, ini perbedaannya ya antara tadrib al-awwal dengan at-tadrib as-sani. At-tadrib al-awwal permintaannya adalah kata dua kata, kalimataini. Kalau di at-tadrib as-sani ini permintaannya adalah jumlatain, dua kalimat ya. Taib, jadi ikra bacalah summa dha ala mata sahihin. Kemudian letakkan tanda benar bijani bil jumlataini al mutatabiqataini, di samping dua kalimat yang sama, fi kulli majmu'atin, pada setiap kelompok. Taib, nakhudz al majmu'ah al ula. Naam. Maza ta'kulu fil ghada, ya, hatani al kalimatan mutatabiqatan, alif wa jim. Naam, tayyib, athani. Hal tashrabina ash-shaya, alif wa ba. Tayyib, athalith. Naam. Naam, ya, alif wa ba, akulu as-samaka was-salata. Naam, hadhi hatani al-jumlatani al-mutatabiqatani. Tayyib, al-an al-akhir. Naam, al-akhira. Naam, al-asha'u al-ma'idati, ba wajib, ya. طيب الان ننتقل الى تدريب الثالث سيل بين الجمله والصوره المناسبه نعم نعم ترجمي نعم yang sesuai ya طيب الاول نعم Naam, ya. Gambarnya yang gambarnya ba, ya. Taib. Asani. Alif, ya. Mama na asir al-inab. Ya, asir itu apa? Sirup, ya, atau jus, ya. Asir. Ya, asir, asirul inab berarti sirup apa? Bisa jus anggur di sini ya, atau bisa sirup anggur ya, atau bisa jus anggur. Naam, taib, asalis. Naam, arwabi. Zainabu ta'kulu samka, jim. Taib, al-khamis. Naam, dal ya. Taib, at-tadrib. Nantaki lila at-tadrib arwabi. Naam. Naam. Aina al-qahwatu adal al-qahwatu ala al-ma'idati. Naam, aina al-qahwatu al-qahwatu ala al-ma'idati dal ya. Taib, asani. Kamu wajibatan ta'kulu fil yawm alba akulu salasa wajibatin. Akulu salasa wajibatin. Taib, as-salis. Naam, hal tashrabu al-hariba la ufaddilu asyaya. Taib, arabi. Naam, maza ta'kulu fil faturi? Al-jawab, akulu as-samaka was-salatata. Ya. Taib, ala nantakil ila at-tadrib al-khamis. Naam. Naam. Naam, jawablah pertanyaannya. Taib, ikra'i wa tarjimi. Zainabu saminatun jiddan. Naam. Zainab gemuk sekali. Ta'kulu salasa wajibatin fil yawm. Dia makan 3 kali dalam sehari. Naam. Zainabu ta'kulu fil faturi as-samaka. Zainab makan pada sarapan. Zainab sarapan dengan ikan. Naam. Watashrabu al-qahwata dan meminum kopi. Watakul fil bedai al-lahma watashrabu syaya. Dan makan siang dengan daging dan meminum teh. Watakul fil asyai al-dajjaja. Dan makan pada malam hari ayam. Watashrabu al-haliba. Dan meminum susu. Dia minum susu. Naam. Waznu Zainabah mi'atu kilin. Berat badan Zainab 100 kilo. Naam, taib. Al-an ajib al-asilah. Hal Zainabu nahnifat Taib asani. Kamu juga tentang kulau berapa porsi dia makan dalam sehari? Salah sawa juga. Naam, salah sawa jabatin. Taib asalis. Mada tak perlu makan semua kulau. Asa makan waktu. Naam. Tarjimi. Apa yang dia makan dan dia minum pada saat sarapan? Naam. Ikan dan kopi. Taib arabia. Naam, khamis. Mada takul wa tashrubu fil asya, dan apa yang dia makan dan minum saat makan malam? Al-dajjajah wal-haliba, ayam dan susu. Naam, al-akhir. Mawad nuh Zainab, berapa berat Zainab? Miatu kilin. Naam, miatu kilin. Taib, at-tadrib, nantaki lila at-tadrib as-sadis, ya. Wa at-tadrib al-akhir minal minal kira, naam. Naam. Qasimun ya'kulu thalatha wajbatin fil yawm. Qasim memakan makan 3 porsi dalam sehari. Naam. Al-fathur wa al-ghadaa wa al-'ashya. Sarapan. Sarapan. Makan siang dan makan malam. Naam. Salim ya'kulu wajbatan wahidatan fil yawm. Salim makan 1 porsi dalam sehari. Naam. Ghadaa makan siang. Qasimun ya'kulu fil ghadaa. Qasim makan siang. Makan pada makan siang al-lahma wa al-dajjajah wa samaka wa al-aruzza wa al-kubza, daging, ayam, ikan, nasi dan roti. Naam. Masalim ya'kulu fil ghada, salim makan pada makan siang as-samaka wa salata wa al-falaqiyah, ikan, salat dan buah-buahan. Dua. Qasimun yashrabu ma'a wa salimun yashrabu syariah. Qasimun minum air putih dan salim minum teh. Naam, al-an ajib al-as'anil asila, naam. Kamu bertanya, kalau Qasim berapa kali Qasim makan dalam sehari? Naam. Salasa wajibatin. Taib. Naam, as-sani. Kamu juga bertanya, kalau Salim berapa porsi, ya, berapa kali Salim makan dalam sehari? Naam. Wajibatan wahidatan. Naam, wajibatan wahidatan. Taib, as-salis. Naam. As-samaka wa salata wa al-fatiha. Naam. Salat dan buah. Mala yashrabu Qasim, apa yang Qasim minum? Al-ma'a, air. Naam. Mala yashrabu Salim, apa yang Salim minum? Asy-syaibah. Taib. Intahayna min al-qira'ah, ya, intahayna min ad-darsi ar-rabi wa arba'in. Al-an nantakil al-kitabah, amma al-kitabah fa natruku natruhul kitabah. Ya, wal an nantakil ila mubasyara ila al-wahda as-sarisa. Ya, kita langsung mazilna indana waqt. Kita masih ada waktu sedikit. Kita pindah ke al-wahdatus sarisa, ya. Al-wahdatu as-sarisa. Kita pindah ke bab atau bagian yang ke-6, ya. Tahtal maudhu judulnya adalah as-salatu, ya. Ma'ana as-salat? As-salatu. Ya. As-shalah, mana as-shalah? Ya. Taib, as-shalah yang kita kenal selama ini, ya, kalau kita bilang salat, ya, maka di bayangan kita itu langsung salat, ya. Salat yang apa namanya? Af'alun wa aqwal. Af'alun wa aqwal, perbuatan dan perkataan-perkataan. Muftatamatun muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbiratul ihram, wa muftatamatun bi at-taslim, yang ditutup dengan apa? dengan salam. Ya, itu yang kita kenal selama ini. Akan tetapi as-shalah itu maknanya banyak. As-shalah ini, ya, as-shalah ini adalah ismul masdar, ya. Ini isim masdar, ya. Ismul masdari dari kata kerja apa? Dari kata kerja shalla. Naam. Shalla yusalli. Yusalli masdarnya sholatan, ya. Ya, jadi ini fi'il madhi, shalla, dia telah melakukan sholat. Yusalli, dia sedang melakukan sholat. Sholatan, sebuah sholat, ya. Taib, kita lihat as-sholah, ya, jamaknya daripada as-sholah ini, jamaknya adalah salawatun, ya. Ya. Nah, berasal dari sini pula lah yang biasa kita kenal dengan salawat, ya. Jamak dari kata salat, ya. Salatun jamaknya salawat, ya. Salawat inilah disadur ke dalam bahasa Indonesia yang kita biasa gunakan untuk kata untuk menyampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Secara bahasa as-salatu lughah, as-salatu lugatan, secara bahasa, secara etimologi, itu maknanya ad-du'a'u, ya. Jadi as-salah isim masdar dari kata sholla yusalli sholah, ya. Secara lugah, secara etimologi, secara bahasa, itu bermakna apa? Ad-du'a, ya. Ad-du'a, doa, ya. Ini secara etimologi, ya. Dalilnya ada dalam Al-Qur'an. Antum bisa lihat dalam surah At-Taubah ayat 103. Ya. Ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Khud min amwalihim sadaqah ya khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Biha. Watu zakim biha. Nah, sisi pendalilannya di sini, ya. Wasalli alaihim, ya. Ini sisi pendalilannya. Wasalli, ya. Wasalli alaihim. Inna solataka sakanun lahum, ya. Baik, ini At-Taubah ayat 103, ya. Perhatikan di sini, ya. Jadi makna as-salatu, salat, lugatan secara etimologi, secara bahasa ad-du'a, ya. Antum bisa lihat di sini, di ayat ini, dalilnya di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudz, ambillah wahai Muhammad, ya, min amwalihim, dari harta-harta mereka, sadaqatan, ya. Sadaqah di sini maksudnya bukan sedekah biasa, tapi yang dimasukkan di sini zakat, ya. Zakat, ya, sedekah wajib, yaitu zakat. Fungsinya apa? Sedekah ini, zakat ini, tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka. Watu zakihim, ya, untuk mensucikan mereka. Nah, sisi pendalilannya di sini. Wasolli alaihim. Di sini bukan bermakna wasolli alaihim dan sholat atas mereka, bukan. Ya, wasolli alaihim di sini bukan bermakna sholatlah atas mereka. Maksudnya di sini wasolli alaihim ya udah ulahum. Jadi doakan mereka ya. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk mendoakan mereka yang sudah memberikan mengeluarkan zakat seperti itu. Nah kemudian perhatikan inna sholataka di sini bukan bermakna sesungguhnya sholatmu, bukan ya, yang kita kenal yaitu yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam ya. Inna sholataka bukan bermakna sesungguhnya sholatmu, di sini maksudnya inna du'aaka, sesungguhnya doamu wahai Muhammad sakanun lahum, itu penenang bagi mereka ya. Nah ini makna as-salatu lugatan. As-salatu lugatan, sholat secara etimologi adalah doa ya, secara etimologi. Taib, dalilnya ini ya Taubah ya ayat 103. Taib, kemudian kita lihat secara terminologi ya, secara istilah ya. Ya, secara istilah sholat itu adalah apa? As-sholatu. Ini secara terminologi, secara istilah ya. Af'alun. Af'alun wa aqwalun. Ya, muftatahatun. Ya, muftatahatun biapa bitakbiri. Takbiri wa muhtatamatun bi taslim wa muhtatamatun bi taslimi. Ya. Nah, ini makna as-shalah secara istilah, secara terminologi. Af'alun perbuatan-perbuatan, wa aqwalun dan perkataan-perkataan. Muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan apa? Dengan takbiratul ihram, Allahu akbar ya. Barulah setelah itu ada perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan khusus ya, sesuai dengan tuntunan. Wa muhtatamatun, dan nanti diakhiri ditutup dengan bitaslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah makna as-salatu secara istilah, secara terminologi ya. Dan dalilnya banyak sekali. Baik, kemudian makna as-shalah ya, yang lain shalla yusalli itu banyak ya. Bisa juga bermakna tergantung. Kalau misalnya malaikat yang bersalawat ya. Kalau misalnya innal malaikata yusalli gitu misalnya. Malaikat itu bersalawat misalnya. Ya, bersalawat kepada para penuntut ilmu itu maknanya lain. Ya, kalau misalnya malaikat yang bersalawat, innal malaikata tusalli misalnya atau yusalli, ya, maka itu maknanya bahwa malaikat itu beristighfar, malaikat memohonkan ampun kepada hamba yang malaikat tersebut bersalawat. Ya. Nah, berbeda lagi kalau misalnya ya sesungguhnya Allah bersalawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada hamba, itu bukan bermakna Allah memohonkan ampun, bukan bermakna Allah mendoakan, enggak. Ya, tapi kalau misalnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kalau Allah yang bersalawat, itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, ya, memuji si hamba ini, ya, di hadapan para malaikat. Itu maknanya yang lain, seperti itu. Jadi berbeda. Perhatikan di sini, innallaha wa malaikatahu. Ini satu kesatuan kan, innallaha sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat. Ini katanya satu, akan tetapi maknanya berbeda. Ya. Kalau malaikat memohonkan ampun, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya kalau Allah Subhanahu wa taala itu memuji si hamba tersebut. Ya, jadi maknanya berbeda-beda, ya. Baik, ini di antara makna daripada as-shalah. Kemudian as-shalah juga bisa bermakna rahmat ya, rahmah. Ya bisa bermakna rahmah ya. Taib. Al-an nadkhul ila al-maudu as-shalah ya. Sekarang kita masuk ke as-shalah. Taib. Al-ardu ya, al-ardu al-hiwar al-awwal. Kita masuk ke al-hiwar al-awwal ya. Taib. Al-ardu al-hiwar al-awwal. Unzur wastami wa'id. Hadha al-hiwar yaduru baina Mustafa wa Qusay. Ya, jadi hadha al-hiwar yaduru baina Mustafa wa Qusay. Mustafa, aina tusalli salawatil khamsa? Qusay, usalli al-zuhra wal-asra wal-maghriba wal-isha'a fi masjidi Bilalin. Mustafa, wa aina tusalli al-fajra? Qusay, usalli al-fajra fil bayti. Mustafa, limadha tusalli al-fajra fil bayt? Qusay, la asma'ul adhana. Mustafa, hal tastaykidu mutakhiran? Qusay, na'am, ba'da salatil fajri. Mustafa, istaykid mubakkiran? Qusay, la astati' a'malu fil lail. Mustafa, da'al munabbiha bijanibika. Qusay, hadhihi fikratun tayyibatun. Jazakallahu khair. Ya, maratan thaniya. Mustafa, aina tusalli salawatil khamsa? Qusay, usalli dhuhra wal asra wal maghriba wal isha fi masjidi Bilalin. Mustafa, wa aina tusalli al-fajra? Qusay, usalli al-fajra fil bayti. Mustafa, limadha tusalli al-fajra fil bayt? Qusay, la asma'u al-adhan. Mustafa, hal tastayqidhu mutaakhiran? Qusay, na'am, ba'da salati al-fajri. Mustafa, istayqidh mubakkiran? Qusay, la astati' a'malu fil layli. Mustafa, da'al munabbiha bijanibika. Qusay, hadhihi fikratun tayyibatun. Jazakallahu khairan. Ya. Taib, al-an nanzur ila al-mufradat. Na'am, ikra'i. Na'am, ikra'i al-hiwar. Kita lihat mufradatnya dulu, na'am. Na'am, al-hiwar. Al-adu al-hiwar awal perlu astami wa'id. Na'am. La ikra'i faqat tarid taqra'in na'am aina tusalli salawatil khamsah tayyib as-salawat ya as-salawat as-salawatu jamak dari as-shalah ya jamak dari as-shalah. As-shalawat jamaknya apa? Apa mufradnya? As-shalah. Nah, as-shalah. Ya. Jadi as-shalatu, as-shalatani, as-shalawat. Ya. Jadi ini mufradnya, kemudian ini jamaknya, ya, banyak salat, ya. As-shalawatu al as-shalawatu al-khamsu, ya. Sholat lima waktu. Jadi as-salawatul khamsu sholat lima waktu. Ya. Taib. Di sini. Aina tusalli as-salawati al-khamsa. Ya. As-salawati. Aina tusalli. Aina. Tusalli. As-salawati. Al-Khamsa Perhatikan di sini ya As-Salawati di sini Kedudukannya apa? Apa kedudukannya di sini As-Salawati? Ini Tusalli Ya Ini Tusalli Fi'il wa fa'il Ya Subjek dan predikat. Berarti ini kedudukannya apa? Maf'ulun bihi. Ini maf'ulun bihi. ya. Maf'ulun. Ya. Baik, perhatikan di sini. Ya. Perhatikan di sini. Kenapa di sini maf'ulun bihi? Tapi kenapa harakatnya di sini kasrah? Naam. Karena as-salawatu ini adalah jamak mu'annath salim, ya. Tandanya dari mana kalau dia jamak mu'annath salim, ya, akhirannya ta al-maftuha, ya, ini mu'annath, mufradnya as-salatu, ya, kemudian dia diroba, ya, ta-nya berubah jadi ta maftuha, kemudian maksudnya ditambahkan alif dan ta al-maftuha, ya, maka ini adalah jamak mu'annath salim. Nah, kaidahnya kalau dia jamak mu'annath salim, maka ketika dia dalam posisi mansub, ya, dia dalam kondisi mansub, maka alamat nasabnya itu bukan dengan fathah. Karena alamat utama yang kita ketahui selama ini bahwa alamat utama daripada nasab itu adalah apa? Al-fathah. Fathah. Nah, tapi kok di sini mansub tapi bukan fathah, kasrah. Iya, karena dia jamak mu'annath salim. Jamak mu'annath salim itu ketika dia dinasab, ketika dia mansub, maka alamat nasabnya bukan dengan fathah tapi dengan kasrah. Jadi kita tidak katakan aina tusalli as-salawata, tidak, ya, bukan kita katakan aina tusalli as-salawata, kan, tetapi kita katakan aina tusalli as-salawati, ya. Nah, maka di sini maf'ulun bihi, ya, maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi kasrah niabatan anil fathah, ya. Baik, perhatikan di sini. Nah, al-khamsa, ya, dia normal di sini, ya. Al-khamsa dia normal di sini, ya. Karena ini al-khamsa ini mengikut kepada hukum as-salawat. Nah, karena ini mansub, maka ini juga mansub, ya. Jadi kita tidak katakan di sini aina tusalli as-salawati al-khamsi. Jadi di sini bukan mengikut ke harakat, ya. Jadi al-khamsa ini tidak mengikut ke harakat, akan tetapi dia mengikut kepada hukum. Jadi as-salawati karena hukumnya mansub, maka dia mengikut ke hukum mansub. Jadi al-khamsa, ya. Jadi bukan al-khamsi. Kalau al-khamsi dia mengikut secara harakat, tapi ini bukan ini yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan al-khamsa mengikut secara hukum. Maka dia mansub, maka dia juga mansub, ya. Taib, seperti itu, ya. Taib, stelir. Lanjut. Naam. Naam. Taib. Al-munabbih, ya. Al-munabbiha. Apa? Pakai tamar buta di sini. Al-nam al-munabbiha tu. Ya. Al-munabbiha tu. Mama nama munabbiha? Alarm. Ya, alarm, ya. Ini tapi ini mushtaq, ya. Ya, kata al-munabbiha ini mushtaq, ya, ini bukan kata aslinya, tapi ini mushtaq diambil dari kata kerja. Kata kerjanya apa? Nabbaha, ya, nabbaha yunabbihu. Yunabbihu masdarnya tan tambihan, ya. Kemudian al-munabbihu, ya, nabbah yunabbihu, isim fa'ilnya al-munabbihu, ini isim fa'ilnya al-munabbi, al-munabbihu, ya. Taib, karena ini mu'annath, maka ditambahkan ta' marbuta. Jadi al-munabbihatu, ya. Taib, mana nabbaha yunabbihu? Nabbaha yunabbihu itu apa? Mengingatkan, ya. Jadi kalau misalnya saya katakan kepada antum, unabbihukum, ya. Ya ikhwan, unabbihukum, ya. Saya ingatkan kepada kalian, ya. Unabbihukum anta ta'allamu jayidan, ya. Saya mengingatkan kalian untuk agar senantiasa apa bersungguh-sungguh dalam belajar ya. Jadi nabbaha yunabbihu. Nah, al-munabbihu itu isim fa'il, pelakunya. Ya, isim fa'il artinya yang mengingatkan. Al-munabbihu alladzi yunabbi, yang mengingatkan atau pengingat. Ya, ini pakai ta marbuta ditambahkan ta marbuta. Maka maknanya al-munabbihu ya atau al-munabbihatu kalau dia itu isim fa'il, maknanya alladzi. Kalau al-munabbihu alladzi yunabbi, kalau al-munabbihatu allati tunabbi, yang mengingatkan pengingat ya, yang mengingatkan kita apa? Alarm. Ya, seperti itu ya. Jadi ini bukan kata asli ya, akan tetapi berasal dari kata kerja nabbaha yunabbihu tambih al-munabbih ya. Al-munabbihu. Afwan, di sini bukan ini ya. Bukan di sini, bukan tamar buta ya. Kalau muannas tinggal ditambahkan Afwan, di sini bukan al-munabbih tetapi al-munabbihu. Al-munabbihu. Ya. Dari kata kerja nabbaha yunabbihu tambihan al-munabbih ya, munabbihun ya. Oh, ini jangan pakai kan alif dan lam. Ya, munabbihum. Ya. Jadi al-munabbih ya isim fa'il ya, dari kata kerja ya. Artinya pengingat, yang mengingatkan, alladzi yunabbih ya. Jadi kalau kita mau bilang alarm ya, bisa kita memakai kata munabbihun atau al-munabbihu ya. Akan tetapi kalau misalnya kita mengatakan kepada orang yang mengingatkan, munabbihun ya, itu isim fa'ilnya ya, huwa munabbihun ya, dia adalah seorang pengingat ya, artinya orang yang sering mengingatkan. Jadi ya, mengingatkan seperti itu ya. Jadi bukan bermakna kalau kita katakan hadzal rajul, laki-laki ini, munabbihun, alarm, bukan. Maksudnya bukan alarm, tapi dia orang yang suka mengingatkan ya. Baik, kita terjemahkan secara keseluruhan ya, qabla an nahtatim ya. Nutarjim awalan nam. Nam ikra'i al-ardu. Al-ardu paparan tanggulang awal menurut astami wahid. Bicarakan tanah, lihat, menarkan, dan ulangi. Nam. Aina tusolli salawatil khamsah. Mana kamu sholat lima waktu? Usul al-Dhuhra wal-Asr wal-Maghrib wal-Isya fi Masjid Bilal. Aku salat Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya di Masjid Bilal. Naam. Wa aina usul al-Fajr, dan di mana kamu salat Subuh? Usul al-Fajr fil Bait. Aku salat Subuh di rumah. Di mana la usul al-Fajr fil Bait? Kenapa kamu salat Subuh di rumah? La asma'u al-Adhan. La as, bukan la asma'u ya. Kalau kita baca la asma'u itu lain lagi maknanya. Kalau kita baca la asma'u artinya apa? Saya pasti mendengar. Ya, tapi di sini menyanggah, berarti ya, tidak, jawabannya berkata tidak ya, berarti la asma'u al-adhan. La asma'u al-adhan ya. Jadi kalau misalnya kita katakan la asma'u al-adhan artinya saya tidak mendengarkan adhan. Akan tetapi la asma'ul adzan, saya pasti mendengarkan adzan. Naam, taib. La asma'ul adzan, aku tidak mendengarkan adzan. Al-as taib tunggu muta akhiran, aku akan membangun telat. Naam, berada sholat yuk fajr. Ya, setelah sholat subuh. Istaikid mubah tiwan. Bangunlah pagi. Taib. La astaqiyah, tidak bisa. A'malu fil-layl, kerja pada malam hari. Do'il minam ila bijanibik. Letakkanlah alarm di sampingmu. Hadhi khutbatun thayyibah. Jazakallahu khairan. Ini adalah ide yang bagus. Taib, intahaina minal hiwar al-awwal ya. Wa narju minkum ya, narju minkum an tahfazu al-mufradat al-jadida ya. Jadi saya harap antum semua bisa menghafalkan al-mufradat al-jadidah, kosakata-kosakata yang baru ya. Wa ba'da dzalik, setelah antum menghafalkan wa ba'da an wa ba'da an tahfazu al-mufradat al-jadidah, setelah antum menghafalkan mufradat-mufradat yang baru, alaikum an tutabbiqu al-mufradat allati kada hafiztum ya. Jadi antum praktekan ya. mufradat-mufradat tersebut yang sudah antum hafalkan. Ya, insyaallah antum menghafal yang pertama. Kemudian antum mempraktikkan, maka insyaallah ya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah maka antum pasti cepat bisa berbahasa Arab. Ya, insyaallah. Ya. Yang pertama itu tadi antum hafalkan mufradatnya. Langkah pertama hafalkan mufradatnya, langkah kedua praktekkan, maka insyaallah antum akan bisa cepat berbahasa Arab. Akan tetapi kalau antum belajar bahasa Arab lalu kemudian antum tidak mau menghafal, ya, kemudian ditambah plus tidak mau mempraktekkan, ya, maka bisa memahami dan berbahasa Arab itu tinggal kenangan saja atau impian saja, ya. Tapi kalau misalnya antum mau menghafalkan, kemudian antum mau mempraktekkan, maka insyaallah antum pasti cepat bisa, ya. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan, dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nahtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.